Terpujilah ya Allah, terpujilah ya Kristus, terpujilah ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas begitu besar kasih karunia yang telah Kau berikan kepada setiap daripada kami di tempat ini. Tuhan, Engkau telah layakkan kami untuk datang. Engkau telah mampukan kami untuk hadir di tempat ini. Bukan oleh kekuatan kami Tuhan, kami yakin, tetapi oleh karena kasih-Mu. Engkau telah mengundang kami secara pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu akan terjadi malam ini. Kami percaya Tuhan, pemulihan akan terjadi malam ini. Kami percaya Tuhan, kesembuhan akan terjadi pada malam ini. Untuk itu Tuhan, beri kami kekuatan Tuhan untuk dapat mendengar dan menangkap, menghayati setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan menguduskan hati kami. Agar supaya setiap taburan firman ini boleh terjadi, boleh berbuah, boleh tumbuh dan menjadikan yang manis bagi sesama kami. Tuhan, Kau juga mau urapi lidah bibir hamba-Mu, agar supaya hanya perkataan-Mu saja yang terucap, dan biarlah tidak ada perkataan yang menyakitkan setiap daripada kami, karena itu adalah teguran dan ucapan-Mu sendiri. Terima kasih ya Bapa untuk semua ini, dan kami semua telah berdoa hanya di dalam nama yang penuh kuasa dan kasih, Yesus Kristus sebagai Tuhan, Penebus, dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara. Shalom. Tuhan memberkati Anda dan saya malam ini. Amin. Luar biasa saudara ya. Saya ketemu lagi dengan Ibu Asti. Kalau dulu saya panggilnya enggak pakai ibu saudara. Tapi sekarang harus panggil ibu katanya. Iya. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Hosea. Sudah tahu kan Hosea tempatnya di mana? Paling belakang. Hosea 14 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10. Hosea 14 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10. Saya minta Anda semua terlibat di dalam pemberitaan firman ini, ibu-ibu ayat yang kedua yang keras, bapak-bapak ayat yang ketiga. Demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-10 selesai terbaca. Silakan ayat yang kedua, ibu-ibu. Bapak-bapak, kemana kamu? Ulang-ulang ya, ini firman Tuhan. Tolong siap, bapak-bapak. Tolong siap yang namanya ibu-ibu, ya. Mari kita buka Hosea 14 ayat yang kedua. Silakan ibu-ibu secara aklamasi. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ini adalah masa Prapaskah. Kemarin Rabu, kita sudah terima Rabu Abu. Kita memulai pertobatan. Dan di situ juga, di sini Alkitab juga mengatakan, bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab kita semua telah tergelincir karena kesalahan kita. Kalau saya boleh berkata jujur, banyak daripada Anda yang hadir di sini tergelincir. Ketika Anda masuk ruangan ini, saya hatinya tidak enak. Jujur, Tuhan katakan, bertobat. Makanya saya cepat-cepat ambil firman ini. Saya kadang bingung untuk beri firman yang mana. Tapi saya teringat, ini juga masa Prapaskah. Begitu banyak daripada kita hadir di sini, hidup tidak dengan kekudusan. Banyak anak muda, ternyata pornografinya nomor satu. Banyak orang tua-tua, pasutri mungkin, boleh tipu-tipu, meskipun itu tipu-tipu halus, tipu demi kebaikan. Hati-hati saudara, Tuhan mau berbicara kepada kita di tempat ini, khususnya dalam masa Prapaskah ini. Bertobat, bertobat, bertobat. Pergi ke sakramen pengakuan dosa untuk bertobat. Pasti ada masalah sekarang yang Anda sedang pikul. Pasti, saya tahu pasti. Karena keras sekali tadi suara, ada banyak masalah di antara Anda dan saya di tempat ini. Bertobatlah. Makanya kenapa saya tadi suruh Anda baca, supaya Anda juga ikut merasakan teguran dari Nabi Hosea. Dikatakan, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakan kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami dapat mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Asyur berbicara tentang dunia, tentang masa depan yang ditawarkan oleh dunia. Asyur berkata tentang harta. Asyur berkata tentang kemewahan. Asyur berkata tentang kesombongan. Itu tidak bisa menyelamatkan Anda dan saya. Nabi Hosea menjelaskan, kami tidak mau mengendarai kuda dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Siapa anak yatim? Yatim, anak yatim berarti tidak punya siapa. Tidak punya? Papa. Siapa di sini yang sudah ikut pria sejati? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Masalah terbesar di dalam keluarga adalah karena seorang pria. Bayangkan kalau satu keluarga, figur pria itu tidak ada. Terjadilah malapetaka. Dan Tuhan katakan, karena engkau menyayangi anak yatim, itu artinya, dia ambil alih segala fungsi kebapaan dunia agar supaya setiap anak-anaknya tetap mempunyai perlindungan yang menyeluruh. Berapa banyak pria di sini? Coba ingat, yang masih muda papamu, Anda sendiri mungkin yang sudah berumur, sebagai ayah, adakah aku punya relasi yang baik dengan istri dan anak-anakku? Atau anak muda di sini, adakah aku punya relasi yang baik dengan papaku? Karena Seorang ayah harus berfungsi penuh. Seorang bapa seperti bapa di surga harus berfungsi penuh. Karena itu di sini saya tahu ada banyak kekhawatiran. Tidak ibu-ibu, tidak bapa-bapa, Tuhan berkata, di sini ada banyak orang khawatir hadir. Jangan diamini. Ada banyak orang di sini khawatir. Siapa di sini angkat tangan yang tidak ada khawatir? Angkat tangan. Kalau ayah itu tidak berfungsi atau ayah itu ada, tetapi tidak melakukan fungsinya sebagai seorang ayah, maka disebut fatherlessness. Fatherless itu tidak punya bapak, saudara. Bapaknya meninggal, ya sudah. So mau apa? Tetapi kalau punya bapak, tapi bapak itu tidak berfungsi sebagai bapak, yang menderita itu istri dan anak-anaknya. Fatherlessness. And it is very, very dangerous. Tapi bagi kita mungkin yang mengalami seorang fatherlessness, tidak ada fungsi sama sekali dari seorang ayah, Yesus bilang, enggak usah khawatir. Sebab Allah menyayangi kita, amin. Mungkin di self-image sudah sedikit disinggung. Tapi baiklah, malam ini kita mau kupas apa yang Hosea mau janjikan kepada kita. Bahwa sebenarnya kekhawatiran itu sebenarnya memang ada di dalam hidup kita. Ada. Tetapi sebelum kita membahas kekhawatiran, Hosea itu ngomong begini loh, bertobat, bertobat. Jadi jangan kekhawatirannya dulu, jangan ketakutannya dulu, jangan kebingungannya dulu, jangan stresnya dulu. Tapi Tuhan bilang, bertobat. Karena pertobatan adalah jalan keselamatan. Setiap dari kita yang lemah bisa menjadi kuat asal mempunyai kerinduan untuk mau diselamatkan. Amin. Kalau kemarin saya di Andalas, saya bilang, sebenarnya berkat itu ada di depan kita, tetapi kita tidak dapat melihat dan tidak dapat mengambil berkat itu karena dibutakan oleh dunia. Tapi sekarang saya berbicara mungkin pada orang-orang yang lebih, saya amini, lebih rohani, karena ikut doa malam terus. Saya sudah enggak ngomong berkat, tapi saya ngomong kerinduan untuk mau diselamatkan yang jauh lebih besar dari berkat itu sendiri. Amin. Ya, rindu untuk diselamatkan. Saudara, kenapa saya ngomong begini? Setiap anak Tuhan sesungguhnya itu dipanggil untuk bekerja di ladangnya. Setiap anak Tuhan. Saya tidak tahu apa yang anak Tuhan itu adalah pemain band. Saya tidak tahu apakah anak Tuhan itu adalah Anda, atau saya tidak mau menghakimi bahwa saya memangnya anak Tuhan. No. Anda harus lihat siapa itu anak Tuhan. Seorang anak Tuhan itu tadi dikatakan harus bekerja di ladangnya. Dan dalam perkembangannya, seorang anak Tuhan itu harus membentuk satu kekuatan. Karena apa? Tidak ada seorang pun anak Tuhan dapat bekerja sendiri untuk bekerja di ladang Tuhan untuk berbuah. Tidak pernah. Contohnya, ketika Yesus datang ke dunia, diutus oleh Bapanya untuk menyelamatkan kita, bekerja di ladang Bapanya di dunia. Dia datang memang sendiri, tetapi ketika dia bekerja, dia membentuk satu kekuatan. Kekuatan yang pertama terdiri dari berapa orang? Berapa? 12. Sadarlah Bapak Ibu, kita enggak mungkin bekerja sendiri, dan jangan pernah, enggak perlu gua ke PD, enggak perlu gua persekutuan, enggak perlu gua komunitas, enggak perlu, gua bisa sendiri. Gua bisa doa sendiri. Yesus masih memerlukan satu komunitas. Dan komunitas itu pertama adalah 12 para rasul. Kalau Yesus pun masih perlu satu ikatan, apalagi Anda dan saya. Jadi saya tadi waktu melihat seorang Asti stres, saya tidak heran. Karena apa? Tidak bisa orang itu hidup sendiri. Jadi ketika Anda dan saya bisa berada di tempat ini, saya cuma bilang tadi dalam doa, itu anugerah Tuhan. Amin. Karena tidak semua orang bisa datang kan. Sekalipun mungkin mereka lebih mampu dari kita untuk datang di tempat ini. Tapi saya tadi sungguh-sungguh sebetulnya sedikit iri. Boleh iri positif. Saya waktu kesini lewat itu persekutuan Betani. Luar biasa. Mobilnya lapis tiga. Wah. Tapi ini Katolik lapis legit. Suka makan, kalau orang Katolik paling suka kan? Tidak ada makanan, tidak ada persekutuan. Tapi itu di tempat saya, di sini tidak ada. Ya, saudaraku yang terkasih, kita harus berada dalam satu wadah, gereja Katolik. Meskipun wadah itu nanti bisa punya modifikasi persekutuan doa lah, yang mungkin doa wilayah dan sebagainya, tapi kita harus membentuk satu kekuatan. Ya, karena bila kita membentuk suatu kekuatan, kita bisa memenangkan pertempuran. Oh, yang mana? Bagaimana bentuk pertempuran? Kalau Anda lihat seorang Feni tadi bersaksi, ketika dia punya masalah dengan anaknya, ada temannya yang mendoakan, meskipun ibunya, bapaknya lagi in the hoy. Nah, ini sebenarnya harus dihukum. Saya sudah bilang sama dia, tapi dia tetap berangkat karena ada asyur. Nah, moga-moga bertobat ya. Ada asyur ya, asyur. Kalau kita bilang syur, asyur ya, bukan syur, asyur gitu ya. Dia terpikat, tapi oke, dia minta ampun, dia kepingin katanya berdoa, Tuhan ampuni, anaknya sudah biru, tapi didoakan oleh teman-teman komunitas, dan sembuh. Saya tidak pun tahu kalau saya diajak juga untuk ke sana, dan saya lihat anak ini sudah beres. Tidak ada lagi masalah, itu hanya sedikit kesalahan dari orang tuanya, tidak apa-apa. Ya, tapi itulah, dia punya wadah, dia punya kekuatan. Siapa itu? Teman-temannya yang boleh berdoa. Terlepas apakah doa itu punya kuasa atau kekuatan, terlepas. Tetapi ketika dua, tiga orang berkumpul dalam namaku, apa terusnya? Aku hadir. Ada Tuhan itu. Jadi penting, jadi bukan kuasanya, tetapi ketika Anda dan saya ada dua tiga orang saja, Yesus hadir. Disitulah kekuatan doa itu menjadi terwujud. Amin. Loh, kalau gitu gak boleh doa sendiri? Boleh. Tetapi kalau Anda yang sudah berada di dalam satu keluarga, kenapa sih gak mau berdoa dua tiga orang? Oh, suami saya enggak mau. Itu umum. Ada yang enggak umum. Oh, istri saya enggak mau. Ada, saudara. Di Surabaya tuh saya tanya, loh kenapa istri enggak ada? Istri saya lebih enak tidur. Ya ampun. Kalau diajak doa tidur. Ada. Nah itu. Kenapa tidak membentuk kekuatan? Sejak dari dasarnya. Keluarga. Setan tuh pintar, saudara. Ya, setan tuh pintar. Dia kalau tahu Anda kuat secara pribadi, maka dia enggak mungkin ya otak-atik Anda. Dia pasti otak-atik yang membuat Anda tidak senang. Yaitu apa? Kesatuan dalam keluarga. Karena itu di tempat saya juga, di komunitas saya, anak-anaknya kuat doa, orang tuanya enggak kuat. ya, tidak mau sembahyang orang tuanya. Bahkan melarang-larang, pakai peraturan. Lu tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Cukup hari Minggu satu kali, cukup pergi ini satu kali. Doakan orang tua yang demikian itu. Ya, karena mereka tidak tahu. Karena apa? Maaf ya, saya tidak tahu Anda pribadi lepas pribadi. Orang tua tipe demikian itu dikuasai oleh kegelapan. Dan ketika dikuasai oleh kegelapan, saudara, semua orang termasuk saya, kalau berada tiba-tiba dalam keadaan gelap, pes, tidak tahu apa-apa, takut gak? Nah, perhatikan, ketika seorang dikuasai oleh kuasa kegelapan, maka pasti rasa takutnya lebih besar daripada enggak. Sedikit ini takut, aduh gimana, nanti gimana, nanti gitu. Nah, sudah, karena apa? Dikuasai oleh kegelapan. Orang tua itu takut anaknya terlalu aktif. Orang tua-tua takut nanti anaknya kalau terlalu Katolik tidak dapat jodoh. Sebab banyak pengusaha tidak Katolik kan. Jadi nanti kalau Katolik, wah tidak ada jodoh nanti. Dapat jodoh miskin-miskin. Begitu saudara. Nuh, ini sungguh, karena ini ada orang tua Katolik yang datang kepada saya. Hei, dia memang sedikit bergurau sama saya. Anak saya enggak mungkin saya ikutkan kamu. Loh, kenapa? Ah, kumpulanmu itu kumpulan orang-orang yang terlalu banyak doa. Biasanya orang terlalu banyak doa itu orang stres. Dan kalau orang stres itu biasanya enggak bisa kaya. Ini terjadi. Ya, jadi saudara-saudara yang terkasih. Bila kita menjadi pasukan Tuhan, bila kita menjadi pasukan Tuhan, dibutuhkan mutlak suatu kekuatan. Tidak mungkin pasukan tidak punya kekuatan. Dan bila kita sebagai satu anggota persekutuan doa atau komunitas itu sadar bahwa suatu kekuatan rohani itu tidak akan kuat bila kita sendiri tidak ada keinginan untuk berubah. Tidak mau. Saya bertemu dengan Juli itu berapa tahun yang lalu. Saya ingat, saya tidak mau cerita awalnya gimana, tapi kalau saya lihat dia sekarang sudah mau berubah. Dia sudah mau mimpin, tidak gampang loh jadi pimpinan worship leader. Nanti yang mau jadi worship leader itu nanti Ibu Devina. Udah ngomong, om saya, kalau tidak bisa WL pembicara, amin. Tapi di tempat ini ada orang yang ngomong, saya jadi pembicara, tapi tidak jadi-jadi terus. Karena dia asal bicara. Siapa dia? Enggak boleh tunjuk orang. Nanti kalau keluar, saya kok tidak diundang? Saya pembicara. Nah, itu. Saya bilang, Tuhan ampuni, dia asal bicara. Jadi saudara yang terkasih, dibutuhkan satu perubahan gaya hidup. Kalau kita mau menjadi anggota pasukan yang hidup berkemenangan. Di belakang itu saya baca Blessing Family. Yang punya hotel ini katanya punya gereja. Dia punya Blessing Family Makassar. Artinya apa? Keluarga yang diberkati itu adalah keluarga yang berkemenangan. Amin. Saudara, kita juga bisa kok. Tapi saya kasih dasarnya, kita harus masuk dalam satu kekuatan, satu pasukan. Karena Tuhan kepingin kita enggak bergerak sendiri-sendiri. Apalagi kalau Anda berada di dalam satu kekuatan jahat, Anda enggak mungkin bisa sendiri, enggak mungkin. Kita harus punya satu pasukan. Ya, dan pasukan itu harus mau semuanya berubah. Hidupnya berubah. Ada banyak daripada kita tidak mau berubah hidupnya. Misalkan saya paling kenal dengan Melani. Aku panggilnya Melani. Kalau dia enggak mau berubah, dia akan jadi pemain musik yang asal main. Saya enggak menghakimi. Saya tidak tahu dia sudah berubah, tapi saya yakin Melani berubah. Bukan berubah rambutnya, bukan berubah tambah langsung, bukan. Itu berubah-ubah ya. Berubah itu rohani, jangan rohana. rohani. Kalau style rambut, potongan pakaian itu rohana. Ya, kita harus berubah rohani kita. Kalau enggak, kemarin waktu saya di Andalas, saya taruh cerita ini di belakang, saya sekarang taruh di depan. Banyak daripada Anda dan saya, itu ibaratnya kayak calo bis itu. Kalau Anda di Jakarta, di Pulau Gadung, atau di Surabaya, di Terminal Bungur Asi, Jakarta, Jakarta, Surabaya, Surabaya, Jakarta, Surabaya. Wah, penumpangnya naik. Sampai dia di Jakarta, dia sendiri enggak ke Jakarta kan? Kita juga gitu, ayo ikut PD, ayo ikut PD. Ayo puji Tuhan, ayo lihat tuh pemusiknya bagus. Jreng, jreng, judak, budak, dor. Tapi dia sendiri membuat orang ke surga, dia sendiri ketinggalan. Hati-hati loh. Ya, banyak daripada kita tuh calo surga. Tapi kita sendiri enggak masuk surga, ngapain? Saya ngomong begini itu untuk diri saya, saudara. Jangan dikira saya ngomong ini untuk Anda, untuk saya. Jangan sampai saya ngomong-ngomong naik surga, saya sendiri ketinggalan di itu cobek-cobek itu. Repot. Setiap saya kesini diajak ke cobek-cobek. Kan repot. Ya, jangan sampai kita jadi calo, calo rohani, calonya surga. What for gitu lah. Kita harus mau diubah, kita harus mau berubah. Untuk apa? Untuk merebut kemenangan. Dan dia akan menyertai kita. Amin. Don't worry, jangan takut. Dibilang gini mungkin, enggak mampu pak, enggak mampu om, enggak mampu. Karena apa? Aku orang berdosa, enggak mampu. Enggak mampu, aku ini bodoh, enggak mampu. Hilangkan kata-kata itu. Petrus pun orang berdosa. Bahkan dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi dia dimampukan untuk berada di surga. Oke, saudara, sekarang kita mesti tahu apa yang menjadi penghambat kita untuk berubah. Apa yang menjadi penghambat kita untuk mau berubah dan diubah? Bukan kekerasan Anda. Enggak. Saya yakin kalau Tuhan cuma mau bilang gini, ayo lembut, kayak Petrus saya lembut kok. Tapi ada satu dasar yang iblis letakkan kepada Anda dan saya, supaya kita tidak mau berubah. Karakter penghambat itu adalah rasa khawatir. Karakter penghambat itu adalah rasa khawatir dan tinggi hati. Tapi nomor satu, rasa khawatir dan tinggi hati. Mungkin Anda tanya, apa mungkin sebagai manusia normal kita tidak punya rasa khawatir? Sebab kalau kita bantah lagi, kita bisa ngomong gini, roh khawatir yang ada di dalam hati dan pikiran kita, itu sebenarnya manusiawi. Tetapi masalahnya ketika ada rasa khawatir, iblis mengembangkannya agar berbuah negatif. Nah ini. Jadi setiap rasa khawatir itu ada di dalam diri kita, sah, tetapi kadang-kadang iblis nebeng, dikembangkan. Mestinya khawatirnya itu biasa-biasa aja, tapi dikembangkan akhirnya berbuah negatif. Jadi sebetulnya khawatir itu boleh, karena Alkitab juga bilang, Yesus pun khawatir kok. Di mana itu? Matius 15 ayat 32. Matius 15 ayat 32. Ada yang mau baca? Matius 15 ayat 32. Supaya Anda tahu. Matius 15 ayat 32. Silakan. Ya, kira-kira Yesus khawatir enggak itu? Khawatir. Nanti mereka pingsan di jalan. Nanti kalau aku datang enggak ada yang jaga rumah. Nanti kalau aku ikut PD, nanti. Khawatir. Yesus pun khawatir kok. Jadi boleh toh. Satu lagi kekhawatiran. Matius 26, 36, 38. Ada yang mau baca? Matius 26, 36, 37, 38. Silakan. Ayat 38 aja boleh deh. Ayat 38 aja supaya cepat. Matius 26, 38. Silakan. Ayo. Kamu jangan pergi, aku takut. Aduh, ayo, enggak ke PD, enggak mau, enggak ada teman, nanti sendirian. Nah, ya, ayo ikut aku. Gitu. Saudara, ada banyak kekhawatiran ketika kita disuruh datang kepada Yesus. Amin. Ya, sering khawatir. Disuruh puasa, khawatir. Nanti kalau emakku kambuh gimana? Siapa tanggung? Wah, begituin ya, siapa mau tanggung? Saya jawabnya aja, tanggungnya enggak mau gitu. Kan enggak mau tanggung jawab kan? Jawabnya oke, tanggungnya enggak. Ya, jadi saudara yang terkasih, ucapan-ucapan yang mengandung kekhawatiran ini ternyata dimiliki oleh Yesus sebagai manusia. Sehingga sebetulnya fakta Alkitab ternyata siapapun boleh khawatir. Fakta kok. Nah tadi kenapa dikatakan bahwa salah satu penghambat kita maju, salah satu penghambat kita mau berubah dan diubah untuk menjadi pengikutnya yang setia adalah kekhawatiran. Ubah. Kok enggak, kenapa wong Yesus saja khawatir? Toh dia menang. Enggak saudara. Sebenarnya kita itu dalam Alkitab bahasa Inggris yang langsung saya terjemahkan aja, dibilang begini, bahwa yang tidak boleh bukan janganlah khawatir, tetapi janganlah tinggal dalam kekhawatiran. Amin. Khawatir boleh, tapi jangan tinggal dalam kekhawatiran. Jadi kalau sekarang orang tua mungkin khawatir dengan anaknya, sekarang khawatir, Anda harus bilang, terima kasih Tuhan, aku boleh khawatir, justru harus terima kasih. Tapi saat ini, kekhawatiranku aku serahkan padamu. Saat ini, habis itu jangan khawatir lagi. Amin. Itu yang Yesus katakan. Kalau memang enggak bisa, ya sudah, cawannya enggak boleh berlalu. Kalau bisa, cawannya ini berlalu. Kalau enggak bisa, ya sudah, aku mesti mati. Sudah dia enggak usah khawatir lagi. Kemarin saya ngomong, tapi enggak tahu persis atau enggak. Saya kalau ngomong kadang-kadang enggak bisa pas seperti kemarin. Bayangkan kalau Yesus khawatir. Bisa enggak ya gua mikul salib ya? Dipikul kan? Waduh, wong dia Tuhan. Tuhan, sebagai manusia enggak kuat Tuhan. Saya taruh ya, taruh dia lari pulang ke surga. Jadi apa? Dia khawatir enggak bisa sampai Golgota, saudara. Salibnya ditaruh. Terus gimana kita? Percuma kan Anda tadi ikut jalan salib. Yang benar Anda jalan-jalan dengan salib. Loh, saya ini kadang-kadang ya, saya sendiri Katolik, saudara. Orang ikut jalan salib itu ngerti, tah. Saya pakai bahasa Surabaya, ngerti, tah. Bukan jalan-jalan. Atau jalan salib, betul. Jalan salib itu ngerti, gitu loh, bahwa enggak boleh ada lagi kekhawatiran dalam hidup. Tiga kali Yesus jatuh, tiga kali dia bangkit. Itu artinya bahwa ketakutan harus dilenyapkan. Padahal dasar dari ketakutan adalah kekhawatiran. Kita harus berani. Kalau ikut jalan salib, mestinya sudah enggak ada lagi kekhawatiran. Mestinya, atau ada kekhawatiran, tapi segera serahkan kepada Yesus. Tapi masalahnya tuh begini loh. Kita ke gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku khawatir Tuhan. Aku serahkan kekhawatiranmu kepada, kekhawatiranku kepadamu. Terimalah kekhawatiranku. Amin. Wah, nanti kekhawatiran dicuri orang. Diambil lagi saudara. Jadi bawa pulang lagi kekhawatirannya. Padahal sudah ngomong, aku serahkan kekhawatiranku kepadamu. Dia lihat kiri kanan. Wih, nanti kalau kekhawatiran aku serahkan, gak ada orang yang tahu, diambil. Ah, gue bawa pulang aja. Sering. Karena itu kalau doa di gereja, lihat dia. Masuk itu mukanya udah surem, keluar tambah surem saudara. Coba lihat itu, sungguh. Lihat nanti siapapun andalas lah, gotong-gotong lah, siapapun katedral. Lihat tuh teman-teman kita. Dia kalau pulangnya tambah, tambah Surabaya enak, welek. Ya, tambah jelek gini ya. Karena itu, karena kekhawatiran Anda ternyata oleh Ekaristi itu tidak bisa menyembuhkan. Karena apa? Khawatir. Meskipun dapat kesembuhan, dapat pemulihan, tetapi tidak ada perubahan di muka wajahmu. Mestinya kalau sudah keluar itu, dapat kemenangan. Saya bolak-balik ngomong ya, saya enggak tahu di sini masih ada atau tidak. Terima hosti. Tubuh Kristus. Amin. Keluar. Tuh. Ngerti maksud saya? Sudah tubuh ini dikuduskan, keluar dikotorin lagi. Tapi mereka enggak merasa kan? Karena apa? Tidak mau berubah. Karena apa? Karena tidak mau diubah. Karena apa? Perubahan membutuhkan pengorbanan. Suatu perubahan selalu membutuhkan penyangkalan diri. Bahwa saya bukanlah saya, tetapi saya yang ada di dalam Dia. Amin. Karena itu buat apa sombong? Nah, ada yang perlu sombong kan? Karena kita berada di dalam Dia. Dia yang patut ditinggikan, bukan saya. Hanjaya tidak bisa ngomong. Dan saya tidak bangga bahwa saya setiap hari, satu hari dua kali kasih firman, saya bisa dua kali ganti judul. 7 kali saya 14 judul saya bisa. Saya hanya sebentar baca, saya bisa berubah firman. Saya tidak bangga kok. Karena apa? Yang memampukan adalah Tuhan. Jadi apapun saudara, jangan pernah meninggikan diri. Kalau enggak kita sendiri khawatir kan? Kekhawatiran itu berasal daripada sombong. Sekarang yang penting, apa sih dampak negatif hidup dalam kekhawatiran? Hidup yang tidak mau diubah. Ya? Orang yang tidak mau diubah sudah jelas salah. Hidupnya pasti banyak kekhawatiran. Percaya saya. Ya, kelihatannya tertawa senyum tapi banyak khawatir. Sekarang saya ngomong apa 3 dampak negatif. Yang jelas begini, kalau kita masih terus tinggal, tadi dibilang tidak boleh tinggal loh ya. Kalau terus tinggal dalam kekhawatiran, maka hidup Anda dan saya akan semakin terpuruk dalam mengikuti Dia. Semakin terpuruk. Tadi Esti sudah cerita, ketika dia diajak sel lagi, ada rasa dia tidak mampu. Padahal dia dulu 24 hours melayani Tuhan. Saya tahu dia. Malam-malam dia antar kita ke rumah Pak Ade, dan dia sendiri akhirnya tidur di rumah Pak Ade. Pagi-pagi dia antar kita ke airport. Mungkin dia enggak tidur. 24 jam pelayan Tuhan, tapi ketika dia pindah ke Jakarta, dia bisa 24 jam jadi pelayan seksi. Ya. Betul. Sudah bukan pelayan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Nah, ini dia enggak khawatir. Ya, meskipun saya kan katanya galak, tapi enggak khawatir tuh. Wah, enggak bisa. Ini tolong dimasukin. Ya. Oke. Ya. Jadi saudara yang terkasih, ada 3 dampak negatif. Ya. Saya tak agak pelan-pelan karena ini penting ya. 3 dampak negatif ini biasanya enggak disenangi sama iblis. Kalau dibuka ya. Jadi saya agak pelan-pelan supaya Anda ngerti, 3 dampak negatif ini jangan terjadi dalam hidup kita ya. Yang pertama dari Matius 13:22. Kalau bisa ditayangkan silahkan kita baca bareng. Matius 13 ayat 22. Matius 13 ayat 22, silahkan. Kita baca sudah, 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak apa? Berbuah. Padahal kalau kita tidak berbuah, itu kita diapain, saudara? Oh ya, benar? Di mana ayatnya? Ah, jangan nakut-nakutin ah. Masa dibuang? Lah kalau saya belum berbuah gimana? Saya ditanya begitu, saudara. Kamu jangan mati dulu, saya bilang begitu sama teman saya. Loh kenapa? Nah, kalau gitu baca Markus Matius 3 ayat 10. Om Gary, Matius 3 ayat 10, Om. Matius 3 ayat 10. Cepat, Om. Kamu jangan terlalu lama, lihat. Ayo, Matius 3 ayat 10. Ya, lama sekali. Matius 3 ayat 10. Ayo, Om Gary. Matius 3 ayat 10. Ah, terlalu lama itu. Laptop mesti ganti. Ngomong langsung jreng. Matius 3. Oke, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kapak sudah tersedia di mana? Pada akar? Pohon. Siapa pohon? Anda dan saya. Kapak itu sudah tersedia. Barang siapa tidak berbuah, potong loh. Saya benar-benar takut, saudara, tapi takut positif. Makanya kenapa saya melayani? Bukan karena saya sombong, bukan karena saya pinter, bukan karena saya punya banyak duit, atau punya banyak waktu. Tidak ada, saudara. Sebentar lagi minggu depan saya sudah harus 1 minggu full 7 hari saya berada di Perth, Australia. Kasih retret. Orang bilang enak ya, jalan-jalan terus ya. Aduh, saya itu sudah ke Sydney 18 kali, tapi datang kasih firman, pulang pagi-pagi selesai firman. Dibilang Blue Mountain itu saya cuma tertawa saja. Dilihat suruh naik jembatan yang tinggi saya cuma tertawa, enggak pernah saya jalan-jalan. Jadi saya full pelayanan, bukan saya mau sekalikan diri saya, enggak. Tetapi ya sudah, namanya pelayan. Pelayan itu kalau disuruh, bi cuci piring, lalu kita bilang, ada pelayan kita? Apa ibu? Cuci o sendiri. Ah, coba itu bahasanya Surabaya, cuci o dewi. Ternyata, cuci sendiri, ngapain suruh-suruh? Coba, kalau yang punya pembantu begitu, ayo dilatih pembantunya untuk membantah. Ibu enggak tahu bahwa saya ini capek. Nanti kalau saya sakit, siapa tanggung, Bu? Ada pembantu yang begitu? Itu pembantu yang sok khawatir kan? Bukan kurang ajar, saya bilang khawatir, Bu, kayak apa, Bu? Ibu tahu, ibu bayar saya berapa? 400 ribu, enggak cukup, Bu, untuk rumah sakit. Coba kalau, Bi, jangan banyak ngomong, kalau lu enggak mau keluar. Pasti gitu, kalau enggak mau berbuah, masuk neraka. Yesus lu yang ngomong. Jangan macam-macam, saudara. Kita harus melayani, cuman kita melayani dengan yang Tuhan beban pada kita. Apa? Keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita. Enggak mau, anak itu dibawa kekuatan kita sebetulnya. Kita diberi otoritas berdoa. Berdoalah supaya anakmu mau. Saya puji Tuhan bahwa semua anak, cucu, menantu, semua sekarang sudah melayani Tuhan. Dan itu cita-cita kami. Tapi kalau punya mantu, terus terang itu anaknya orang. Saya juga khawatir, saudara. Sebagai orang normal, saya khawatir. Kira-kira mantu saya itu takut sama Tuhan enggak ya? Khawatir kan? Lumrah. Tapi kami berdoa bawa terus. Sebelum punya pacar, kami berdua sudah berdoa. Jangan sudah punya pacar, sudah tahu pacarnya enggak beres, terus doa, Tuhan, kalau bisa jangan Tuhan. Apanya jangan? Sekarang orang muda kalau udah pacaran, pokoknya sudah jadian, udah enggak bisa dirubah lagi, kecuali jadi-jadian. Kalau sudah jadian enggak bisa. Udah kayaknya sudah fall in love, love, love, love, love, love, love, love. Enggak bisa pindah. Saya sering diperhadapkan fait accompli. Om, kayak apa om? Kayak apa om? Loh kok kayak apa? Lah kamu mulainya kayak apa? Saya suruh mutusin. Ternyata ini calon suami saya ternyata enggak boleh begini. Dulu waktu pacaran boleh om. Loh, lah kamu doanya sekarang. Sama dengan menantu saya. Yang akhirnya benar-benar jadi menantu waktu itu calon. Dari agama lain. Setiap hari bawa Alkitab, Anda tahu dari agama mana itu yang terus bawa Alkitab. Sama Bunda Maria enggak senang. Sama pengakuan dosa, ngaku dosa kok sama manusia. Sama Ekaristi, aduh apa itu bukan berhala. Wah pokoknya begitu terus pertanyaannya. Saya diam saja, saya bawa dalam doa terus. Kalau memang boleh dengan anak saya, dia dengan penuh kerinduan akan menjadi Katolik. Cuman itu aja. Jadi memang banyak yang bilang. Iman saya adalah iman Katolik. Titik tanpa koma lagi. Terserah Anda mau interpretasi apa. Amin, saudara. Tanggung jawab orang tua. Teman-teman saya enak aja, enggak apa-apa. Kan sama. No. Sama sebetulnya. Inilah. Ya. Kita harus bisa berbuah. Sehingga kalau dampak negatifnya apa? Tidak berbuah. Berbahaya sekali, saudara, kalau enggak berbuah. Saya kemarin sama Su Hendri, namanya memang Su Hendri ya, sama Su Hendri, tak pikir namanya benar Su Hendri, enggak taunya Su Hendri. Oleh Su Hendri ini, kemarin saya senang, tolong Pak Anjaya ini alamatnya anak saya dihubungi, nanti anak saya telepon anaknya di Surabaya, boleh ikut persekutuan doa, enggak gampang loh. Orang tua begitu kelihatannya gampang ya, banyak loh. Nanti ya kalau di Surabaya ya jangan disuruh aktif-aktif ya, ikut PD ya. Nanti ya anunya pelajarannya kurang loh. Nanti jangan ya sekali-sekali aja boleh lihat kekhawatiran. Nggak gampang. Anda mungkin kalau belum punya anak yang overseas. Sekalipun keluar negeri atau keluar pulau, Anda mungkin tidak merasa, oh anakku masih di Makassar, no problem. Tapi ketika anak kita sudah ada di luar pandangan kita, apakah orang tua itu tidak berdoa supaya benar-benar anaknya itu berada di dalam kuasa Tuhan? Berdoa kok, kapan? Kalau berdoanya sudah mau ke Surabaya, ke Jakarta, terlambat. Sejak kecil ini lo doakan, Tuhan, aku punya otoritas sebagai orang tua. Jamah anakku sekarang. Besok pagi ngomong jamah anakku sekarang. Setiap hari ngomong sekarang. Jangan gini doanya. Tuhan jamah anakku sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Sudah pokoknya Tuhan tahu gua udah berdoa kok. Nanti Tuhan kan ngerti. Waduh, itu namanya doa borongan. Ya? Jadi, saudara, apa gunanya terus-terus rajin misa harian? Apa gunanya kita setiap kali rosario? Tapi dalam kehidupan kita tidak pernah berbuah. Mungkin Anda tanya pada diri sendiri, mungkin aku terlalu egosentris. Mungkin aku terlalu mementingkan diriku sendiri dan justru ketika kamu mementingkan dirimu sendiri, sesungguhnya Anda dan saya tidak percaya akan kekuatan Tuhan. Karena kita setiap hari terus berdoa, Tuhan, aku minta ini. Tuhan lindungi aku. Tuhan berkatilah aku. Hah? Tuhan tuh sudah berkati kita, saudara. Ya, tetapi apakah saya sudah berdoa untuk anak saya dulu? Apakah saya sudah berdoa untuk nanti pasangan hidupnya? Apakah saya sudah berdoa untuk teman saya? Saya itu, saya sudah ulang kali katakan, letakkan di tempat yang terakhir. Amin. Nanti Anda akan diberkati. Coba lihat, itu karena apa? Anda tidak meletakkan kekhawatiran itu di depan. Tetapi boleh loh berdoa untuk diri sendiri. Boleh. Ya. Jadi saudara tadi lihat, kembali ke Matius 13:32, bisa cepat. Matius 13:32 bisa cepat, ayo. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah apa? Orang yang apa? Coba baca, siapa? Yang ditaburkan di tengah semak duri, ayo jawab, adalah orang apa? Orang yang mendengar firman itu orang apa? Orang Kristen atau bukan? Kira-kira orang yang mendengar firman itu kita bukan? Tetapi apa yang terjadi dengan orang Kristen itu? Hah? Apa terjadi? Lalu apa? Kekhawatiran dunia apa? Dan tipu daya apa? Kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya? Ini ngantuk ini, 13:22. Ya, oh Sabe, Sabe lagi tidur kalau Sabe ya. Sabe, 13:22 Sabe, ya. Pantes dia khawatir terus, salah terus bacanya ini ya. Ya, lihat, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman. Saudara, ketika Yesus menebarkan si benih itu di tanah yang macamnya berapa? Ya, di pinggir jalan tanah keras, pinggir jalan semak duri dan di tanah yang subur. Menurut Anda, benih yang ditebarkan oleh Yesus ke jatuh ke empat bagian, itu benihnya sama atau lain-lain? Sama. Karena itu malam ini, yang terima firman juga enggak sama. Tergantung hati kita. Kalau kita masih enggak percaya, kalau kita masih keras, kalau kita masih enggak berubah, firman itu tidak bisa full size masuk. Enggak bisa sepenuhnya masuk di dalam hati kita. Ini masih enteng, bukan tanah keras. Ini cuma ngomong semak duri. Dan semak duri itu adalah kekhawatiran kita. Jangan cari yang lain-lain dulu. Tuhan, aku begini, aku dosa, nanti dulu. Jauhkan itu dulu. Kekhawatiranmu ini yang bikin kamu dosa, saudara. Jangan lihat dosanya dulu, kekhawatiranmu. Ada banyak daripada kita, nanti anakku jadi apa ini ya? Nanti anakku jadi apa ini ya? Aduh, anakku ini kok begini ya? Berdoa, sudah enggak usah ngomong begitu. Doa sama. Kalau suami istri bisa diajak doa, doa. Kalau enggak bisa, diajak, sini. Ajak anaknya, doa. Krek, doa. Karena itu dulu saya, saudara. Saya itu dulu enggak pernah mau diajak doa. Enggak tahu Ibu Jin sudah cerita lengkap atau tidak kalau dia kasih firman. Saya itu orangnya keras. Kalau diajak doa, tolak pasti. Karena saya bilang begini, doa itu bisa sendiri, ngapain sih sama-sama sih? Ah, kau buang-buang waktu aja. Gua masih banyak kerja, malam saya masih kerja, saudara. Jadi istri saya doa sendiri sama anaknya. Dan dalam doa dia doain saya. Nah, saya baru tahu. Anaknya dengan ibunya, 2-3 orang berdoa dalam namanya, bapaknya berubah. Jadi jangan bilang, memang bapaknya begitu kok, memang gitu kok, memang. Loh, ya sudah tahu begitu, kenapa enggak didoakan? Enggak bisa, kok enggak bisa doa. Nah itu iblis itu. Semua orang bisa berdoa, dan tidak perlu indah doanya, enggak perlu. Tapi penuh dengan kerinduan. Amin. Diri sendiri ini berubah dulu. Dan untuk berubah harus ada pengorbanan. Pengorbanan yang paling gampang diambil, waktu. Kamu bisa kasih waktu enggak sama Tuhan? Dan Anda bisa kasih waktu percuma. Dan Tuhan selalu minta waktu yang sangat kau hargai. Waktunya kerja ada, saudara. bisa enggak sebelum kerja? Aduh, enggak bisa, ngantuk lah. Kerbano. Jangan kamu sudah tahu kerjamu jam 9, jam 10, kamu pujian penyembahannya setengah 9 atau 9 kurang 10. Terus alasannya, enggak bisa, sudah telat. Wah, aku mesti terburu-buru, ini enggak bisa. Loh, Tuhan disalahkan lagi. Jadi bukan kita yang disalahkan, Tuhan disalahkan. Makanya bersyukurlah Anda bila hidup di dekat masjid, saudara. Ada yang bangunin kita, dia sholat subuh, kita juga sholat pujian penyembahan. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Ya, jadi saya suka itu. Ya, teman saya waktu saya ajak di hotel yang belakangnya masjid marah-marah, saya bilang jangan marah. Dia ingatkan kita ini, supaya kita berdoa juga. Mereka berdoa, kita berdoa. Amin. Amin. Habis itu ngantuk lagi, enggak apa-apa. Terlalu pagi. Ya. Jadi saudara, sekali lagi, terhimpit itu tadi jelas firman katakan, terhimpit oleh kekhawatiran. Dan karena terhimpit, banyak daripada manusia tidak berusaha keluar. Tidak berusaha loh. Maka yang terjadi selanjutnya, orang ini akan tinggal di dalam kekhawatiran. Aduh, enggak bisa, aduh, enggak bisa, aduh, aduh. Orang yang khawatir tuh banyak aduh-aduh, saudara. Aduh-aduh, ngomongnya enggak jelas, tuh lihat tuh. Itu orang khawatir tuh. Ya, kalau orang enggak khawatir, ngomongnya lantang, saudara. Tapi kalau orang sudah khawatir, ngomongnya sudah mulai ini, singing in the spirit. Ya, hati-hati. Ya, tapi spiritnya bukan Holy Spirit. Ya, oke. Jadi saudara yang terkasih, pusat dari seluruh rasa khawatir itu ada di pikiran. Karena itu Tuhan apa bilang apa? Letakkan pikiranmu di dalam pikiran Kristus. Letakkan. Ya. Tidak ada satupun manusia di sini, sekali lagi, tidak punya rasa khawatir. Tapi letakkan kekhawatiranmu di dalam Kristus. Kita baca Amsal 4 ayat 23, apa itu ya? Ayo, cepat be, Amsal 4, 23. Bukan 234 ya, 423. Ntar dia 4234 lagi. Amsal 423, ayo cepat deh. Amsal 423, ayo. Amsal 4 ayat 23. Ya, silakan baca yang sudah ketemu. 1, 2, 3. Iya, ya. Disitulah akan terpancar satu kehidupan. Ya, karena itu rasa khawatir itu, kalau kita khawatir, maka kita lihat. Ya, Amsal 4:2, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nggak, jangan sampai khawatir, tapi waspada saja. Ya, maka akan terpancar satu kehidupan. Kelihatan kok. Ya. Kalau kita memang sering baca firman, sering puji Tuhan, dari muka itu kelihatan. Tapi kalau ada orang yang sering mukanya tuh kadang-kadang suram, tanyakan, pasti never praise Jesus, never. Ya. Saudara, mungkin Anda bilang gini, loh, Tuhan tuh kan menciptakan kita dengan kebebasan toh, akal bebas, free will. Lalu mengapa kok dia paksakan kita untuk berbuah? Jawabannya tadi tetap satu, yaitu Matius 3 ayat 10. Kalau kamu enggak berbuah, free will juga, kebebasan, berarti yang kau pilih adalah jalan masuk neraka. Jalan itu cuma dua, surga, neraka. Enggak ada yang lainnya. Banyak anak muda yang tetap tidak mau berubah. Kalau dia mau main pornografi, dia main porno habis-habisan. Dia mau main PlayStation game online, dia tetap main game online. Ya, ada satu anak rohani saya, satu minggu nonton bioskop dua kali. Boleh, sebenarnya boleh, tapi tidak boleh terlalu sering. Yang dia lihat apa? Kalau mending dia lihat The Passion of the Christ, it's okay. Tapi masuk lihat Passion of the Christ setiap minggu. Nah, yang dia lihat itu film-film love. Dan ternyata betul, yang dia bayangkan, entah itu cewek atau cowok, sesuatu cewek yang sempurna di film itu. Ya, cowok yang sempurna. Oke, itu ambil sempurna. Tapi ada sesosok yang egois, sesosok yang benar-benar dia adalah orang yang suka selingkuh, seorang tipe ibu yang cerewet. Saudara, itu transfer masuk ke sini. Karena itulah orang yang suka nonton film, lihat, enggak bisa sembahyang. Jamin. Nonton boleh sebulan sekali, it's okay. Jangan seminggu dua kali. Dan terjadi cekcok. Baru aja kemarin konseling kepada kita. Mau menikah mereka. Nah inilah. Saya tidak tahu di sini yang pacaran siapa. Sebab yang sudah punya pasangan hidup, suami istri, jangan ya. Jangan lagi coba-coba mau cari baru. Sudah bahasa Belandanya kadung. Sudah terlanjur, saudara, sudah. Ya didoakan aja kalau suamiku masih suka nonton film seri. Oh enggak, bukan suami, biasanya istri-istri, Pak. Oh iya, istri nonton film seri terus. Sampai matanya keluar keten itu, apa itu keten itu. Ya? Hati-hati. Apa itu keten? Tai cica. Ada lagi ya. Tai cica itu. Oke, dengan perkataan lain, ikut Tuhan tidak bisa setengah-setengah, ya. Ikut Tuhan tidak bisa setengah-setengah. Jadi sekali lagi, kalau tidak berbuah itu berarti arti lainnya, jadi dampak negatif itu kan tidak berbuah. Tapi kok tidak berbuah itu kadang-kadang Anda kan sulit terimanya. Berbuah apa sih? Aku ini kan anakku sudah aku suruh ke gereja terus, sudah suruh doa. Aku sendiri kan sudah berubah, sudah mau ikut persetuan doa. Masa aku ini enggak berubah. Oke, saya tambahi, tidak berbuah, garis miring, tidak bertumbuh. Lalu Anda tanya, bertumbuh? Emangnya ada apa dengan bertumbuh, saudara? Lihat ya, kalau kita hidup di dalam Kristus, Roh Kudus itu memberikan kepada kita satu kekuatan untuk terus bisa bertumbuh. Sekali lagi bertumbuh jangan dikonotasikan jasmani ya. Nanti Asti bilang, saya sudah om, kiri kanan. Enggak, bukan itu. Ya, bukan bertumbuh ke kiri dan ke kanan, itu lagu itu ya. Bukan. Tapi maksudnya bertumbuh itu kita lihat begini. Saya kasih satu perumpamaan aja, ya satu perumpamaan. Kitab Kejadian 3 ayat 1, baca. Kelaman kalau sabi. Ayo satu orang. Kejadian 3 ayat 1, cepat. Iya. Saudara lihat, ular itu dikatakan paling cerdik atau paling bodoh? Paling cerdik. Ya. Tapi ketika ular itu bisa berkata kepada perempuan, Anda melihat enggak sesuatu yang aneh? Ular itu bisa berkata kepada perempuan. Saya tidak tahu Anda sangat kritis atau tidak. Kalau saya begini satu ayat keluar, saya selalu mikir, hah? Ular bisa ngomong dengan perempuan. Siapa di sini yang suka pegang ular? Angkat tangan. Sabe. Mana Abi? Cewek cowok Abi itu? Oh cowok, cewek, megang ular. Sebentar lagi nanti mungkin Yuli saya kasih ular kecil. Gimana? Ya lah, dikasih ular. Devina mungkin ya, suka makan ular toh. Nah, nanti sebentar ada ular di depan ya, pegang ya. Kamu kok bawa ular toh? Ari bawa tadi, Ari untuk cobakan Devina. Enggak ada cewek mau dekat-dekat ular, jijik. Sehingga kalau ini ular bisa ngomong dengan wanita, perhatikan. Ular ini pasti imut-imut, ya. Pakai bando, ya. Pakai gincu, ya. Nah, lucu. Sehingga Devina, aduh lucu lar ini, dimainin, ditaruh di pipinya, benar? ya. Grace juga nanti tiba-tiba harus tolong belikan ular yang lucu gitu ya, Grace ya. Kalau lucu aku mau, kalau yang menakutkan enggak, ya toh. Benar. Ular ini adalah ular yang imut. Karena kalau enggak kelihatan ular, cewek manapun yang normal lari. Lari, pasti lari. Kenapa Bapak bisa ngomong begitu? Ada yang tanya sama saya. Oke. Kita baca sekarang Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 12 ayat 9. Saya anggap Anda sudah sering PD ya, sehingga saya sedikit kasih yang lebih merupakan pengertian dari kemarin ya, kalau ikut saya 2 hari ya. Wahyu 12 ayat 9. Apa bunyinya Wahyu 12 ayat 9? Ya, jadi lihat tadi kembali, ayo kembali. Maka tampak dan naga itu yang disebut dengan ular tua, ya. Siapa disebut apa? Ular? Ular tua atau ular muda? Tua. Berarti kira-kira dia bertumbuh enggak? Itu di mana? Wah, itu di tadi di mana dikejar? Awalnya masih kecil dan menyenangkan. Tapi setelah dalam wahyu sudah disebut dengan apa? Ular tua. Dan ular tua itu adalah? Lihat, roh jahat pun berkembang, bertumbuh, berbuah. Kalau sekarang Anda dan saya tidak mau bertumbuh, kita kalah loh. Makanya sekarang iblis itu luar biasa menipunya kita. Ya, kalau mungkin saya tidak tahu siapa di sini, ya, mungkin saya bisa ambil mungkin Ibu Sisil atau Ibu Linda, Ibu Grace, tanya sama orang tua mereka masing-masing, tanya orang tua Anda masing-masing, apakah dulu papa mamanya itu kalau pacaran pakai jadian, tanya kan? Enggak ya, Grace dulu jadian dengan suaminya, jadian juga, jadian ya, begitu. Pakai masa jadian, wah anak muda ini masih an ini, wah Linda dulu jadian nggak pakai, orang tuanya tambah nggak tahu ya, mungkin dijodohkan ya, mungkin loh, kalau kita tanya nenek kita, ya apalagi zaman Siti Nurbaya, nggak ada, lu mau nggak mau, mama papa bilang bagus, cocok, Hong Sui oke, wah ya, terus apalagi itu, Hong Sui semua pokoknya Jam Si semua oke. Nah, cocok sudah, enggak perlu tanya-tanya lagi. Nah itu saudara, dulu iblis itu masih kecil, enggak apa-apa. Tapi sekarang iblis itu sudah pinter. Karena itu apa, ada BBM, ya toh? Ada sudah, ya toh? Sudah ada handphone, ya toh? Ada toh handphone toh? Tapi kita masih tetap handphone kan? Kita enggak merasa bahwa orang pakai handphone menyala itu handphone. Enggak merasa karena apa? Iblis itu berkembang. Dia tipu anak-anak kita sedemikian rupa, dia tipu kita sedemikian rupa, sehingga kita tidak merasa berdosa kalau handphone itu bunyi waktu gereja. Enggak merasa berdosa karena apa? Sudah biasa. Ya nanti dimatiin, tapi BBM bisa dijawab saudara. Kemarin waktu Rabu Abu, saya di gereja di Surabaya, depan saya itu ada orang kaya, saudara, gereja dia masih jawab loh. Saya lihat, nah dia jawab, berarti getar itu di sakunya, dia jawab loh. Sekarang bayangkan, itu ada Ekaristi, tetapi kita masih jawab apa yang orang tanya, padahal saya yakin itu tanyanya paling gini, lu posisi di mana? Jawab, jreng, gereja. Setelah ini kita mau kemana? Jreng, jawab. Terus nanti makannya enaknya di mana? Jreng, jawab. Kan gitu. Nggak ada lah BBM yang benar serius gitu ya. Lu habis ini dapat kontrak 10M, mending lah. 10M kan mending, 1M dikasih gereja, benar nggak? Kalau ingat, ya tau. itu kan masih berlakunya kekhawatiran lagi. Oke ya, jadi tidak bertumbuh, itu dampak negatif, hati-hati, iblis juga bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Karena kekhawatiran. Dampak negatif yang kedua, saudara harus tahu, kenapa orang tidak boleh berpikir negatif, ya, atau tidak boleh khawatir, itu suatu yang negatif. Karena akan menimbulkan, siapa di sini jago bahasa Inggris ya? Physically illness. Apa artinya? Physically illness. No, physically illness, not psychis, tapi physically illness. Tahu? Apa? Sakit jasmani. Jadi jangan anggap enteng ketika kita terus ditimpa sakit penyakit. Kita harus tanya Tuhan, Tuhan, apa ini bukan buah dari kekhawatiran itu? Ya, mungkin kita sih enggak terpikir gitu loh. Kalau kita khawatir terus, dipikir enggak apa-apa. Tadi aja Asti sudah ngomong, dia bisa stres gitu loh. Karena khawatir dia bisa stres. Stres jangan diterusin, kan sudah tahu. Stres kalau diterusin jadi stroke. Stroke. Stroke diterusin jadi stop. Jangan diterusin. Stres saja. Nah, serahkan stres itu pada Yesus. Maka kita akan benar-benar dipulihkan. Akan disembuhkan. Berapa banyak orang Kristen kelihatannya berkecukupan dalam hidup, tapi hatinya selalu gelisah dan mereka tidak bisa menikmati hidup. Contohnya apa? Kalau enggak tidur kelamaan, ya tidur terlalu sedikit. Itu orang stres. Tidur itu normal saja. Terlalu banyak tidur stres, ya enggak bisa tidur juga stres. Ya, coba. Dan itu kan bisa menimbulkan sakit apa? Sakit kepala, migrain, nanti sakit apa, otot dan sebagainya. Ya. Coba, pernah enggak ketika kita mengalami kesulitan, masalah, kita puji-pujian. Nanti kan tidur. Petrus, tangan kaki terbelenggu, baca di Kisah Para Rasul. Di kiri kanan ada penjaga, dimasukkan penjara. Petrus tidak bersalah, apalagi dia orang bodoh. Orang bodoh itu kalau ditangkap, dia akan marah, saudara. Karena dia pasti bilang, gua enggak salah apa-apa, kenapa gua ditangkap? Salah apa? Nah, gitu kan. Kita kalau sudah marah kan ngamuknya, marahnya enggak karu-karuan kan. Tapi Petrus meskipun bodoh dia tenang. Meskipun bodoh dia enggak khawatir. Buktinya apa? Ketika umatnya puji-pujian, ya, di satu tempat, tiba-tiba belenggu kaki dan tangannya terbuka. Dan sebelum itu dia tidur nyenyak, baca. Dia tidur nyenyak, dia enggak stres kok. Dia enggak bisa sampai menyebabkan sakit jasmani. Jadi kalau sakit jasmani, mah, siapa punya sakit mah, hati-hati ya, itu stres. Ya, siapapun di sini yang mah, maju nanti. Saya mau berdoa untuk Anda. Karena yang ngomong ini dulu juga punya sakit mah. Dari kecil, stres. Saya dulu stres berat, luka batin sama mama saya. Saya enggak sama papa, malah sama mama saya. Kerasnya luar biasa mama saya. Kalau tidak sempurna, ini kaki ini sudah merah semua dulu. Jadi saya stres dan luka batin. Ya, akibatnya saya sakit mah, sampai menikah sakit mah. Tapi ketika Tuhan ajarkan, enggak perlu khawatir. Pujilah aku. Dan saya masuk di dalam kuasa pujian penyembahan. Sakit mah itu sampai detik ini, sekalipun saya makan lombok, cabai, bukan sabi, cabai. Nanti saya makan sabi, dia lari. Makan cabai, enggak merasa sakit. Tadi saya juga puasa. Kami punya puasa, HSM adalah 10 malam, 11 malam, sampai pukul 3 tadi. Kita baru buka bersama, saya dengan siapa? Ardi. Dengan beberapa saya buka puasa. Enggak sakit mah. Kalau dulu waktu kekhawatiran tuh ada. Sedikit-sedikit sakit mah. Kamu kok enggak puasa? Enggak. Nanti kalau mahku kumat gimana? Enggak. Minum obat? Enggak. Kalau enggak diisi enggak enak. Kamu sudah makan? Belum. Loh, tadi makan roti. Iya, tapi kan bukan nasi. Nah, jadi khawatir aja sudah dikasih makan belum nasi, Saudara. Jadi lapar. Stres, Saudara. Saya lihat orang begitu orang stres, Saudara. Ya. Dan itu kadang-kadang kita. Oke, yang terakhir. Dampak negatifnya adalah bahwa kita suka mengeluh. Suka mengeluh. Tidak bertumbuh, bisa sakit fisik. Yang ketiga, orang yang suka negatif tinggal dalam kekhawatiran, terus tinggal dalam kekhawatiran, cirinya akan berakibat orang itu suka mengeluh. Saya ambil kebalikannya aja, kisah 2:47. Kisah 2:47. Kisah 2:47. Silakan buka kisah 2:47. Kisah 2:47. Oke, kita baca bersama 1, 2, 3. Iya, kalau kita memuji Allah, kita banyak disukai orang. Jadi kalau Anda kepingin ya, memang benar-benar banyak anggota komunitas, pujilah Tuhan. Maka benar-benar orang akan suka pada Anda. Ya, meskipun kadang-kadang memang ada perbuatan yang tidak berkenan, tapi oleh karena pujian penyembahan ditutup, dan kita akan berkenan dan kita disukai oleh banyak orang. Karena pada dasarnya siapa sih suka teman yang terus suka mengeluh? Sebenarnya enggak suka, karena apa? Perhatikan ya, kalau teman itu suka mengeluh, itu transferring masuk ke kita loh. Karena itu kita doakan teman kita juga supaya dia tidak suka mengeluh. Tetapi ketika suka mengeluh, coba pikir, apa yang dia keluhkan? Pasti satu kekhawatiran, pasti. Ya. Dan saudara yang terkasih, dalam Alkitab kita bisa ketemui bahwa ada pribadi yang sekalipun mengalami masalah, tapi bisa melepaskan rasa khawatirnya. Ada banyak. Contoh yang paling up to date, yang nanti minggu depan dibicarakan adalah Abraham. Pada bacaan yang pertama. Saudara, Abraham itu naik ke satu gunung untuk mempersembahkan anaknya satu-satunya. Siapa anaknya satu-satunya? Ishak. The only child yang dia dapat dalam masa tua. Berarti mendapatkannya susah apa gampang? Susah. Kita ambil sesuatu yang kita dapatkan susah. Sesuatu apa itu? Saya tidak tahu. Mungkin pasangan hidup, mungkin anak, mungkin uang, mungkin kebahagiaan, mungkin kedamaian. Sesuatu yang susah. Dan sesuatu yang susah didapat anak ini, ternyata enak aja Tuhan itu. Naiklah ke gunung dan apa? Harus dikorbankan. Disembelih pada saat dia berumur 12 tahun. Harus dipersembahkan. Mungkin kalau kita, siapa di sini punya anak? Feni, berani anakmu salah satu disembelih? Karena Tuhan bilang, Feni, naiklah ke gunung. Ya, puji Tuhan, di Makassar tidak ada gunung. Ya, lalu persembahkan kepada Allah, Allahmu. Saya yakin dia pasti bilang, Tuhan, kamu itu mungkin guyon ya sama saya. Oke, bukan ini yang saya maksud. Tetapi lihat, waktu naik ke gunung itu berapa hari? Berapa hari? Ada yang enggak tahu Alkitab Anda? Waktu naik ke gunung untuk mempersembahkan, berapa hari? Ya Tuhan, that is the first, anu loh, dia awal-awal daripada pembaca Alkitab, pasti. Kamu dulu mestinya tahu, tapi sekarang sudah lupa ya. Berapa hari naik gunung? 3 hari, ya sampai sudah lihat. Ya, 3 hari dia naik ke atas gunung untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara, 3 hari itu cepat atau Lama. Kalau suruh mempersembahkan itu lama loh ya. Tapi kalau pacaran 3 hari cepat. Betul toh? Hai ibu-ibu, benar kan Grace? Dulu kalau seminggu aja dikerasa, aduh cepat amat sih. Wah, kok cepat amat sih mau pergi sih? Lama sedikit gitu loh, padahal seminggu sudah gereja. Orang kalau lagi aman, seminggu pun terasa derita seminggu serasa setahun. Wah, madu serasa racun, lagu dangdut itu ya. Ya, jadi saudara bisa lihat, 3 hari. Sekarang Anda lihat, lambang 3 hari, saya kasih dulu. Lambang 3 hari diberikan oleh Allah, itu adalah selama-lamanya. Sampai sekarang berlaku. Kita disuruh memberi untuk Tuhan. Aduh, berat rasanya. Berat. Karena apa? 3 hari. Kalau Yesus, kalau Allah tidak punya otoritas penuh, kalau sampai Abraham tidak menghilangkan kekhawatiran, pada waktu hari pertama di tengah-tengah, dia bisa bilang, gua enggak perlu Tuhan-Tuhanan. Tuhan itu kurang ajar. Masa gua 100 tahun dikasih anak, sekarang disuruh sembelih. Gua turun aja. Enggak mempersembahkan enggak apa-apa. Asal gua anak gua selamat. Dia turun loh saudara. Benar enggak? Bisa enggak dia dalam hari ke-1, hari ke-2, dia turun? 3 hari lah. Dan orang yang kalau menderita, ada masalah, 3 hari itu selama mungkin 3 tahun, saudara. Betul? Aduh, kok lama ya anak saya enggak berubah ya. Aduh, kok lama suami saya enggak berubah ya. Aduh, kok lama ya istri saya. Aduh, kok lama ya penderitaan saya. Aduh. Padahal Tuhan bilang 10 tahun itu 1 detik. Amin. Tuhan bilang. Tuh, jadi apa? Abraham pun Anda lihat, punya rasa khawatir, tapi dia tidak tinggal dalam kekhawatiran. Dia tetap naik ke atas. Naik ke atas berarti bertumbuh. Ngerti ya? Dia bertumbuh, dia hilangkan kekhawatiran dunia. Di bawah artinya dunia. Di atas artinya surga. Dia tinggalkan 3 hari dunia untuk ke surga. Dia persembahkan anaknya. Dan Tuhan bilang apa nanti? Karena engkau telah melakukan, ya, melakukan perintahku, maka aku berkata, jadilah engkau bapak segala bangsa. Dan nama Abram dirubah menjadi Abraham. Baca. Ini loh, kita mau berubah. Saudara. Bahkan mungkin nama saya bukan Hanjaya, kalau Tuhan panggil saya, itu cita-cita. Mungkin Anda, nama Anda mungkin bukan Yuli, mungkin berubah ketika Tuhan panggil, ketika kekhawatiran itu dihilangkan, bisa. Oke, mari. Sekarang kita akhiri firman ini dengan satu kesimpulan. Saudara, kesimpulannya apa supaya jadi pemenang, supaya benar-benar kita berbuah? Kesimpulannya adalah, pertama, memang dasar kekhawatiran ini harus dihilangkan, tetapi untuk supaya kekhawatiran dihilangkan apa? Yang pertama, datang pada alamat yang benar. Datang pada Yesus. 2, kita harus bertobat, mengaku dengan jujur. Ini adalah masa Prapaskah. Dan yang ketiga, jangan gampang menyerah. Musik, jangan gampang menyerah. Ya, 3 hal ini. Ketika kita mau tidak khawatir, maka ada 3 jalan. Ya, selain dasar kekhawatiran ini harus dihilangkan, ada 3 yang harus Anda lakukan, datang pada alamat yang benar, Yesus. Yang kedua, kita harus mengaku jujur pada Yesus, ada pengakuan dosa. Yang ketiga, jangan gampang menyerah. Ya, dan last but not least dari kesimpulan, datang tidak gampang menyerah, alamat harus benar, itu adalah bahwa kita harus selalu siap memuji Tuhan. Ya, ketika 3 hal itu dilakukan, kita harus siap memuji Tuhan. Ya, mari kita satukan hati kita. Dan kita mau berdoa. Saya akan berdoa untuk Anda. Nanti kalau memang mau doa khusus, Anda boleh tinggal. Saya akan berdoa dulu secara umum, karena waktu kita mulai juga terlambat sekali, jam 8 kita mulai. Oke, mari kita mengangkat satu pujian dulu sebelum saya berdoa untuk Anda. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita, dan kita bilang, Yesus, Engkau telah mau mati bagiku. Pengorbananmu sempurna, dan nanti bilurmu kuasamu menyembuhkan. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang sembuhkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang nyata. Mari kita berdiri, kita katakan, bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang sempurna. Kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan. Percaya, percaya Dia telah berfirman. Percaya Kau berfirman, kuasamu yang pulihkan. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasamu, kuasamu, kuasamu, kuasamu, kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasamu memulihkan, kuasamu, kuasamu memulihkan, kuasamu, kuasamu memulihkan. Pulihkan Tuhan. Percaya Kau berfirman, kuasamu yang pulihkan. Kuasamu yang pulihkan. Kuasamu, kuasamu yang terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Ramasiala Rama ya no. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ketika Engkau memberikan kepada kami suatu pernyataan bahwa kami harus bertobat. Bertobat bukan hanya dengan mulut. Bertobat bukan hanya dengan kenyataan kita mengaku untuk bertobat. Tetapi lebih daripada itu, hatiku mau menyesali dosa-dosaku dan tidak akan berbuat lagi. Itu pertobatan. Dan biarlah Tuhan, Engkau memampukan kami untuk bertobat. Dan jangan sampai roh kekhawatiran ada selalu di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Agar supaya kekhawatiran ini yang akan berdampak negatif, di mana kita akan selalu menolak untuk berbuah, apalagi bertumbuh. Kita akan selalu menolak, meskipun dengan alasan-alasan yang masuk akal, kita tidak mau untuk datang kepada Tuhan, sehingga menyebabkan kita sering mengalami satu sakit penyakit yang kita sendiri tidak ketahui. Kita sering mengalami kekurangan tidur, kegelisahan, kekecewaan, dan bahkan mungkin kami mudah tersinggung. Oh Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Kita sering tidak mendengarkan Engkau. Kita sering tidak mau melayani. Bahkan kita sering lebih banyak untuk menggerutu, mengeluh. Oh Tuhan, kami percaya malam ini Engkau telah jamah kami supaya kami mau bertobat untuk menuju kepada keselamatan. Terima kasih Yesus untuk semua dari malam ini ketika Engkau sudah undang kami ke tempat ini. Terima kasih Engkau jamah setiap kami. Engkau jamah. Empat orang yang sakit mah, sekarang pegang. Pegang perut bagian atas. Empat orang ini dijamah. Yang sakit mah, empat orang. Jangan terus khawatir. Tuhan bilang, sembuh sakit jasmanimu ini. Sembuh. Kalau engkau percaya, sembuh malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, saya percaya bahwa akan terjadi mukjizat pada malam ini. Ada tiga ibu-ibu atau cewek yang kalau mengalami kedatang bulan itu sakit. Ada tiga di sini. Pegang perutmu dan ketika nanti engkau akan mengalami haid, engkau akan disembuhkan juga oleh Tuhan. Disembuhkan. Tidak ada lagi penderitaan itu. Tidak ada lagi sakit penyakit yang diakibatkan oleh kekhawatiranmu ketika engkau masih kecil. Ada dua orang di sini cowok, sangat-sangat benci dengan papanya. Dua orang ini cowok, sangat benci dengan papanya. Dijamah oleh Tuhan kalau engkau mau berubah dan diubah. Malam ini kalau papamu masih ada, engkau telpon dia, engkau datang, minta ampun. Engkau yang minta ampun. Tetapi kalau papamu sudah meninggal, doakan papamu karena dia masih menunggu pengampunanmu. Dua orang cewek ini sakit, luka batin berat sama papanya. Dua cowok. Tuhan juga jamah beberapa anak muda di sini. Dan juga orang tua, ada satu dua orang tua yang mempunyai dulu masa lalu yang kurang baik dengan ayahnya. Malam ini Tuhan mau bikin satu pemulihan. Engkau telpon papamu kalau masih ada. Engkau berbicara dengan papamu. Terima kasih Tuhan. Engkau telah berkati kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau menyertai kami. Terima kasih. Terima kasih. Memang ada 1, 2, 3 orang di sini yang mengalami masalah dalam keuangan. 2, 3 orang. Dua orang bapak, cowok, satu orang ibu mengalami masalah dengan keuangan. Khawatir masa depan. Khawatir. Tuhan jamah orang, tiga orang ini Tuhan jamah. Masa depannya ada di tangan Yesus. Bukan di tangan Asyur, tapi di tangan Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sudah berbicara, Engkau sudah menyembuhkan. Dan biarlah semua doa ini, harapan ini, benar-benar kami mau letakkan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus sebagai Tuhan, penebus dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.